Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا في باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب penjelasan tentang keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Dalil pertama dalam bab ini sudah kita baca, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Disebutkan bahwa ayat ini adalah faslul qada baina Ibrahim wa qaumih, bahwa itu adalah keputusan penyelesaian antara Ibrahim dan kaumnya. Siapa yang beriman dan tidak syirik, maka dia akan mendapatkan dua janji, keamanan dan petunjuk. Keamanan di dunia dari kesesatan, keamanan di akhirat dari azab Allah SWT. Hidayah di dunia mendapatkan bimbingan hidayah ke jalan yang lurus, dan di akhirat akan dibimbing di jalannya di atas siratul mustaqim hingga masuk ke dalam jannah, atau di atas sirat. Naam. Artinya ketika berjalan di atas sirat, di atas neraka, mereka terbimbing sampai ke dalam jannah, dan mereka terbimbing dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga al-aman fid dunya wal akhirah bima'nayaihi wa kadzalika al-ihtida fid dunya wal akhirah bima'nayaihi. Barakallahu fikum. Wasalna aw mazilna fi kalam an adh-dhulm. Ma huwa adh-dhulmul mani' min al-ihtida wal aman ومن الأمن والاهتداء. ما هو الظلم المانع؟ Apa kezaliman yang menghalangi dari keamanan dan petunjuk? الدليل الصريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أكبر الظلم وهو الشرك. ألم تسمع إلى قول عبد الصالح؟ Tidakkah engkau mendengar ucapan seorang hamba yang saleh, yaitu Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. La tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah, inna syirka, sesungguhnya kesyirikan adalah zulmun adzim. Maka Nabi menjawab dengan apa yang menenteramkan mereka. Laisal ladzi ta'nun, bukan seperti yang kalian anggap. Laisa alladhi taqulun, bukan seperti yang kalian ucapkan. Tetapi itu adalah kesyirikan. Sebagaimana diucapkan oleh seorang hamba yang saleh pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Itu jawaban yang memuaskan, menenteramkan. Kemudian ada pembahasan, ada pertanyaan. Zulm yang lain, yang selain syirik, apakah menghilangkan al-aman wal-ihtida atau tidak? Maka para ulama membahasnya secara fiqihnya, bahwasanya kalau menghilangkan 100% tidak. Karena yang menghilangkan al-aman wal-ihtida' kulliyan huwa al-zulmul akbar wa huwa syirk. Wa amma duna syirk, adapun yang di bawah syirk, tidak menghilangkan keamanan, tidak menghilangkan petunjuk secara kulliyan, tetapi menguranginya. Qala, selanjutnya dikatakan, faman salima min ajnasi dhulmi thalathah, maka siapa yang selamat dari semua jenis kedzaliman yang tiga, asyirk wa dhulmul ibad wa dhulmuhu li nafsih duna syirk au bima duna syirk, kana lahul amnut tam wal ihtida'ut tam. Siapa yang selamat dari kedzaliman yang tiga, apakah kedzaliman seseorang kepada para hamba, mendzaliminya secara hartanya, kehormatannya atau darahnya, atau kedzaliman terhadap dirinya sendiri, dan juga selamat dari kesyirikan, dzulmun yang paling besar, kana lahum amnut tam, maka baginya mendapatkan keamanan yang sempurna dan juga mendapatkan hidayah yang sempurna. Wa man lam yaslam min dhulmihi li nafsihi, sedangkan siapa yang tidak selamat dari kedzaliman terhadap dirinya sendiri, kana lahul amnu wal ihtida' mutlaqan, maka dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk mutlaqan. Apa makna mutlaqan? Nah, sudah dibahas kemarin atau beberapa hari yang lalu, pada pelajaran yang lalu, bahwa mutlaqan artinya inti keamanan dia dapat, inti petunjuk dia dapat. Adapun apa kesempurna atau tidak sempurna, tergantung kekurangan kesempurnaannya sesuai dengan kadar kedzaliman terhadap dirinya sendiri yang dia lakukan, atau kedzalimannya pada orang lain yang dia lakukan. Maka sekian itulah kesempurnaannya, berkurang. Tetapi mutlaqul ihtida', mutlaqul aman hasal. Inti dari keamanan, inti dari petunjuk didapatkan. Bima'ana annahu la budda an yadkhul al jannah. Apa makna mendapatkan inti dari keamanan, inti dari petunjuk? Maknanya dia mesti akan masuk surga. Kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra, sebagaimana didapatkan dalam ayat-ayat lain. Wa qad hadahu Allahu ila as-siratal mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Allati takunu 'aqibatu fihi ila al-jannah, yaitu jalan yang pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Wa yasulahu min naqsil amni wal ihtida', tetapi akan didapat kekurangan keamanan dan kekurangan petunjuk, bihasbi ma naqsa min imanihi, akan berkurang sesuai dengan berkurangnya keimanan, bidzulmihi linafsihi, dengan kedzaliman pada dirinya. Fama'ana salasah anwa' min adh-dhulm. Bersama kita ada tiga jenis kedzaliman. Dhulmun lillah wa syirk, dhulmun lil ibad wa dhulmun li nafsih. Wa ammal awwal idza khala 'abdun min dhalik fala yahsul al-aman wala al-ihtida'. Adapun jenis pertama, kalau tidak didapat atau tidak bisa menghindar dari kesyirikan atau dhulm al-awwal, Adzulm talaza. Dzulmun lillah asyirik. Wa dzulmul ibad. Wa dzulmun li nafsi. فأما الأول إذا كان العبد يلبس إيمانه بالشرك فلا يحصل له الأمن ولا الاهتداء. Hilang keamanan, hilang petunjuk. Tentunya al akbar al maksud. وما ظلم العباد وظلم لنفسه فتحت المشيئة. Di bawah kehendak Allah, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Walakin ma'a tauhidihi walam yushrik billah la yadkhulun nar khalidina fiha, tidak akan masuk neraka dengan kekal, tetapi ujungnya akan masuk surga, tetap akan masuk dalam jannah karena punya tauhid. Tetapi bukankah dosa-dosa ini terancam? Bukankah dosa-dosa ini terancam azab? Nah, maka siapa yang membuat atau mencampur imannya dengan kezaliman jenis ini dan jenis ini, dia akan merasa takut terhadap dosanya akan diazab oleh Allah Ta'ala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki, Allah akan azab dia. Kalau Allah kehendaki, Allah akan maafkan dia. Maka ada rasa takut atau tidak ada rasa takut? Ada. Kalau ada rasa takut, berarti keamanannya sempurna atau tidak sempurna? Berarti keamanan tidak sempurna. Al-amn ghairat tam. Wa kadzalika al-ihtida' ghairat tam. Walakin sayadkhulul jannah aqibatu amrih al-jannah. Imma ba'da al-'adzab ba'da dukhulihi an-nar. Bisa jadi setelah diadab, setelah masuk neraka, ila akhirnya. Bima'na annahu la budda an yadkhulul jannah kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra, sebagaimana dijanjikan dalam ayat lain. Wa qad hadahu Allah ila siratal mustaqim, dan dia masih mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Buktinya dia masih tidak berbuat kesyirikan-kesyirikan, masyaallah. Alladzi takunu 'aqibatuhu fihi ila jannah, yang dengan hidayah itu pada akhirnya dia akan masuk surga. Wa yasul lahu min naqsil amni wal ihtida, dan akan didapatkan kekurangan kesempurnaan pada al amn wal ihtida bihasbi ma naqsa min imanihi, sesuai dengan kekurangan imannya karena kedzaliman-kedzaliman. Laisa muradun nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli innama huwa syirik, bukan yang dimaksud oleh Nabi dengan kalimat innama huwa syirik, anna man lam yusyrik asyirkal akbar yakunu lahul amnu tam wal ihtida'u tam. Bukanlah maksud Nabi mengatakan itu yang dimaksud adalah kesyirikan. Berarti siapa yang tidak berbuat syirik, maka dia mendapatkan keamanan sempurna dan mendapatkan petunjuk sempurna. Bukan begitu maknanya. Fa inna ahadithahul kathirah, karena hadis-hadis beliau yang sangat banyak, ma'anususil Qur'an, dan bersama dalil-dalil dari Al-Quran, tubayyin, menjelaskan, an ahlul kabair mu'arraduna al-khawf, bahwa pendosa-pendosa yang melakukan dosa besar, mu'arraduna lil-khawf, terancam atau dihadapkan pada rasa takut. Mu'arraduna lil khauf, dihadapkan pada rasa takut. Lam yasul lahumul amr tam, tidak didapatkan ketenangan sempurna. Tidak didapatkan keamanan sempurna. Wal ihtida'u tam, demikian pula ihtida'u tam. Alladhi yakununa bihi muhtadina ila siratul mustaqim, yang dengan itu dia terbimbing ke jalan yang lurus. Itu pun kalau dia berbuat dosa, akhirnya akan berkurang. bukan bermakna siapa yang tidak syirik akan mendapatkan petunjuk jalan lurus, siratul ladzina an'amallahu alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat mereka, min ghairi adzabin yahsul lahum, tanpa didapatkan azab. Bukan demikian. Masih berkait dengan kalimat bukan demikian. Bal ma'hum aslul ihtida, tetapi mereka akan mendapatkan intinya al-ihtida, yaitu tidak sampai kufur, tidak sampai keluar dari Islam. Wa ma'hum aslul ni'matillah, dan mereka mendapatkan inti dari kenikmatan Allah atas mereka. Apa itu? Wala budda lahum min dukhulil jannah, mereka mesti akan masuk surga pada akhirnya. Naam. Wa qawluhu innama huwa syirk, sesungguhnya itu adalah kesyirikan. Itu pun masih memiliki dua makna. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau syirik besar masuk ke sini, akan hilang al-aman, akan hilang al-ihtida. Dua-duanya hilang. Kalau syirik akbar. Bisa juga syirik kecil yang dimaksud, karena Nabi tidak menyebutkan besar atau kecil. Mengucapkan begitu saja, asyirik. Innama dhalikumu syirik. Sesungguhnya yang dimaksud adalah kesyirikan. Bisa besar, bisa kecil. Kalau kecil, maksudnya ke sini. Tidak kekal dalam neraka, tetapi dia terancam azab. Artinya berkurang keamanannya, berkurang hidayahnya, tetapi tidak sampai kekal di dalam neraka. Maka dibahas di sini. Famaksuduhu, maka maksudnya adalah anna man lam yakun ma'a ahlihi fahuwa aminun mimma wu'ida bihi al-musyrikuna min adhabi dunya wal akhirah. Maka makna ucapan Nabi tadi itu adalah syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ay bisyirkin. Maknanya siapa yang bukan dari golongan syirik, maka dia aman dari apa yang dijanjikan atau yang diancamkan atas musyrikun, dari azab dunia dan azab akhirat. Wa in kana muraduhu jinsus syirik, tetapi kalau yang dimaksudkan adalah jenis kesyirikan, fayuqalu dhulmun li'abd au dhulmul 'abd li nafsihi, maka kita katakan kedzaliman seorang hamba pada dirinya pun seperti bukhlihi, kebakhilannya, bihubbil mal, karena cinta harta, biba'dil wajibat, sehingga dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, itu juga syirkun asghar, itu juga bisa dikatakan syirik kecil dari satu sisi. Limadha? Karena di sini ada perintah Allah SWT, amr wajib. Baik. Di sini perintah Allah SWT. Di sini ada perintah hawa nafsunya karena hubbul mal. Karena cinta harta. Aduh. Sedekah, zakat berat. Kata hawa nafsunya berkata, eman, sayang, saya capek mencarinya. Hubbul mal. Bukankah maknanya dia lebih mencintai hartanya daripada perintah yang wajib? Oleh sekadar alik, bukankah berarti dia mengalahkan perintah Allah dengan perintah yang lainnya? Bukankah itu nau' minasyirik, sejenis kesyirikan? Tapi bukan syirik al-akbar. Wa hubbuhu ma yubghiduhu Allah Ta'ala, juga dilihat dari sisi lain, kecintaannya pada sesuatu yang Allah benci, kecintaannya pada sesuatu yang Allah benci. Hatta yuqaddim hawahu, hingga dia lebih mendahulukan hawa nafsunya ala mahabbatillah, daripada kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Itu pun syirkun aswar, itu syirik kecil juga. Wa nahu dhalik, dan sejenis itu. Fahadha fatahu minal amni wal ihtida'i bihasbih, maka dia akan kehilangan keamanan dan petunjuk sesuai dengan kadarnya. Seberapa besar yang dilakukan dari keharaman-keharaman, seberapa besar yang dia lakukan dari pelanggaran-pelanggaran syariat, meninggalkan-meninggalkan kewajiban dan sejenisnya, seberapa dia lakukan, seperti itulah keamanan berkurang, berkurang, berkurang. Walihada kana salaf yudkhilu dhan fi hadha syirik. Oleh karena itu para salafus saleh memasukkan dosa-dosa di dalam kesyirikan dari sisi ini. Bihadzal i'tibar, dengan gambaran yang seperti itu. Bukankah orang berbuat dosa itu lebih cinta hawa nafsunya daripada cintanya kepada Allah? Iya, berarti engkau menduakan Allah SWT. Tetapi dari jenis yang bukan syirkul akbar. Karena dia lebih mementingkan hawa nafsunya daripada Allah SWT, maka dia terkena paling tidak dengan ayat Allah SWT yang menyatakan, apakah kalian mengambil hawa nafsu kalian sebagai Tuhan? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kau pernah melihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tetapi barakallahu fikum, bukan 100% dia menghambakan dirinya pada hawa nafsu. Kalau seperti itu ya kafir dia, musyrik dia. Tetapi satu perkara dia kalah dengan hawa nafsunya. Itu nur minasyirkil asghar, sejenis syirik kecil. Intaha mulakhasan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membahas hakikatul Islam. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Qala as-sahabah, wa ayyuna ya Rasulullah lam yalbis imanahu bidzulmin. Kata Ibnu Qayyim, beberapa sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman? Qala, kata Nabi, dzalika syirk, itu adalah kesyirikan. Alam tasma'u qawla al-'abdi shalih, tidakkah engkau pernah mendengar ucapan hamba yang saleh, inna syirka la dhulmun 'adzim. Falamma ashkala 'alaihimul murad bidh-dhulmi, fa dhannu anna dhulman nafsi dakhilun fi, wa anna man dhalama nafsahu ay dhulmin kan lam yakun aminan wala muhtadiya, ajabahum salawatullahi wa salamuhu alaih bi anna adh-dhulma ar-rafi' lil amni wal hidayah ala al-itlaq wasyirk. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika ashkala, terasa sulit bagi para sahabat, apa yang dimaukan dengan kezaliman? Fadhannu, sehingga mereka mengira bahwa kezaliman terhadap dirinya dakhilun fi, dikira dhulmun li nafsih, masuk di dalamnya. Wa anna man dhalama li nafsihi, dan mengira bahwa siapa yang mendzalimi dirinya sendiri, ayya dhulmin kan, dhulm apapun itu, berarti dia tidak aman dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, ini berat. Maka ajabahum, Nabi pun menjawab salawatullahi wasalamu alaihi, bahwa kezaliman yang menghilangkan keamanan secara keseluruhan, kezaliman yang menghilangkan al-ihtida' secara keseluruhan, itu adalah kesyirikan. Maka jawaban ini menenteramkan. Ikhwan fil din, a'azakumullah, hadza wallahi huwal jawab alladhi yushfil 'alil wa yarwil ghalil. Jawaban ini demi Allah, maksud ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, jawaban yang memuaskan. Jawaban yang memuaskan. Yusfil alil, menyembuhkan yang sakit. Yarwil ghalil, menghilangkan dahaga bagi siapa yang haus. Artinya orang yang dahaga terpuaskan dahaganya, orang yang susah terjawabkan kesusahannya, orang yang bingung hilang kebingungannya, orang yang khawatir kehilangan khawatir atau hilang kekhawatirannya. Masya Allah, tuntas jawaban Nabi SAW dengan kalimat dalikum syirk. Fa inna dhulmal mutlaq at-tam huwa syirik. Karena keboliman yang mutlak, yang paling besarnya, inti keboliman adalah kesyirikan. Alladhi huwa wad'ul ibadah fi ghairi mawdi'iha, yaitu meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan mengarahkan ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kesyirikan. Wal aman wal huda al mutlaq, sedangkan al aman wal huda al mutlaq adalah al aman fid dunya wal akhirah wal huda ila siratal mustaqim. Fadhulmul mutlaqut tam rafi'un lil amni wal huda al mutlaqut tam. Wala yamna dhalika an yakuna mutlaqud dhulmi mani'an. Tetapi tidak berarti atau tidak menghalangi mutlaqud dhulm, sekedar kezaliman, akan mani'an min mutlaqil amn, akan menghilangkan dari sekedar keamanan. Wa mutlaqul huda, sekedar bimbingan, akan hilang dengan sekedar kezaliman. Fata'ammal, maka perhatikanlah. Fal mutlaq lil mutlaq wal hussah lil hussah, perhatikanlah yang mutlak untuk yang mutlak, sedangkan yang sebagian untuk yang sebagian. Alhamdulillah. Ketika para sahabat mengira bahwa dengan dosa-dosa dzulmul nafsih aman akan hilang semuanya, tidak akan hilang semuanya, sempurna. Maka susah mereka. Ashkala alaihim. Syaqqa alaihim. Berat sekali. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah mendzalimi dirinya sendiri? Maka Nabi paham maksud mereka. Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang yarwil ghalil wa yusfil alil, yaitu kesyirikan. Itu adalah kesyirikan yang dimaksud oleh Allah. Karena kesyirikan adalah orang yang beribadah pada selain Allah SWT, yang memberikan ibadah pada selain Allah. Maka akan hilang al-aman secara mutlak, dan akan hilang al-ihtida secara mutlak. Sudah dibahas waktu itu. Mutlak kalau di awal dan belakang berbeda. Ya. Al-amnul mutlak dengan mutlakul aman berbeda. Ya. Kalau mutlakul aman itu sekedar keamanan. Inti keamanannya ada. Kalau al-amnul mutlak, al-amn yang sempurna. Baik. Sekarang kesyirikan adalah keboliman yang paling intinya. Iya kan? Inti keboliman adalah syirik. Kalau inti keboliman ini terjadi, maka inti keamanan pun hilang, inti tidak pun hilang. Yang tam, kesyirikan yang tam, atau keboliman maksud saya, bulmun tam, yaitu syirik, bulmun tam, akan menghilangkan al-amnu tam wal ihtida'u tam. Baik, sekarang yang lainnya. Bagaimana kalau syiriknya syirik kecil? Al-Aswar. Nah, bagaimana kalau zulmul ibad? Bagaimana kalau zulmul nafsih? Kita katakan, apakah itu kesyirikan atau bukan? Memang kalau intinya kesyirikan bukan, tetapi bisa dikatakan syirik dari sisi lain, karena dia lebih mementingkan hawa nafsunya daripada kepentingan Allah Ta'ala. Tapi bukan intinya syirik, bukan. Berarti bukan dulmuntah, tetapi zulm yang ghairat tam, artinya hifa sebagian atau sedikit kecil asghar. Maka bagaimana al-aman dan bagaimana al-ihtida'? Akan hilang? Tidak. Karena enggak ada kesyirikan akbar yang menghilangkan al-amn uttam oleh tidak uttam. Yang ada adalah syirik asghar atau dosa besar atau dulmu li nafsihi atau dosa-dosa kecil. Maka kalau dia tidak tam, ghairu tam, maka al-amn juga ghairu tam. Al-ihtida' juga ghairu tam. Al-amn ghairu tam, ghairu tam. Taib, jangan terbingungkan dengan kalimat mutlak dan mutlakul amn. Asyirkul mutlak menghilangkan al-amnul mutlak wal ihtida'ul mutlak. Wa mutlak al-zulm akan menghilangkan al-amn dan ihtida' sebagian. Dapatkah dia keamanan? Dapat. Mutlaku al-amn, sekedar keamanan dia dapat. Wal ihtida' juga dapat, sekedar ihtida' dapat. Tetapi apakah sempurna? Tidak sempurna. Seberapa tidak sempurnanya? Sesuai dengan kadar yang dia lakukan. Kalau masih dulum-dulum dinafsihi, yang ma'fun, Allah akan maafkan dia dan hilang seperti tidak berdosa. Mengapa? Karena as-salah ila as-salah, al-jum'ah ila al-jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun fima bainahun. Karena dari salat ke salat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan akan menghapuskan apa yang ada di antara keduanya. Itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, bisa mungkin Allah azab dia, bisa Allah maafkan, terserah Allah Ta'ala, sehingga keamanan tidak sempurna. Unduru al-mutlaq lil-mutlaq wal-hissah lil-hissah. Unduru, lihatlah yang mutlak untuk yang mutlak, atau menghilangkan yang mutlak, yang hissah menghilangkan yang hissah. Fa'alam dalik barakallahu fikum. Artafi biha terkadar barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang berkait dengan ini? Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Bagaimana sikap tasabbut yang benar? Tasabbut, tabayyun adalah al-istifsar, mencari kepastian. Maka anwa' wa ashkal, sekian cara kita untuk memastikan kalau berita itu benar. Di antaranya dengan riwayat yang thiqah. Kalian belajar ilmu hadis. Kalian belajar tentang rawi-rawi yang bisa diterima riwayatnya. Apa syarat-syaratnya? Apakah dia penghafal kuat? Apakah dia orang yang jujur terpercaya? Apakah dia pernah terkenal kadzdzab? Iya kan? Terus juga dibahas dalam ilmu hadis untuk memastikan kalau berita ini benar. Dengan jumlah riwayatnya juga. Ada ahad, ada mustafid, sampai mutawatir. Apa mutawatir? Sudah diriwayatkan sekian banyak orang dari jalan yang berbeda-beda. An jam'in, an jam'in, an jam'in. La yumkin tawatu'uhu ala al-kadhibi. Tidak mungkin lagi duduga bahwa itu dusta. Ya sudah cukup. Tabayyun, sudah mutawatir. Mau tabayun apa lagi? Kalau sudah mutawatir. Juga bisa dari bukti-bukti. Sebagaimana dalam bab-bab al-qadha. Kalau kalian babnya tadi bab hadis, kalian bab qadha. Jadi dari rawi-rawinya bisa dilihat. Dari bukti-bukti. Satu orang tapi bawa hitam di atas putih. Ya sudah pasti. Ngapain tabayun? Sudah jelas. ada tanda tangannya, ada tulisannya. Atau dia membawa bukti berupa rekaman. Ya sudah jelas. Apa yang tersebut? Baik. Artinya riwayatnya sahih. Apa? Terdengar, terekam, tertulis. Yang ketiga, dilihat lagi dari sisi lain. Ya, ini dari sisi apakah berita itu memang benar terjadi atau tidak dengan saksi yang melihat. Tadi kan tulisan rekaman. Sekarang saksinya, saya hadir, saya dengar. Nah, yang ini kembali ke yang pertama tadi. Kamu dengar enggak salah dengar? Enggak, saya enggak salah dengar. Kalau kamu ragu tentang hafalannya, kamu akan tanya ke rawi yang kedua. Siapa lagi yang bersama kamu? Sebagaimana Umar bin Khattab ketika mendapatkan berita hadis dari sahabat, bertanya, man ma'aka? Siapa yang bersamamu pendengar ini? Untuk apa? Untuk menambah keyakinan. Oh, ada si fulan juga dengar. Apa kamu dengar juga? Dengar. Itu juga tersambut. Sehingga dari beberapa cara ini kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa berita ini benar dan ini yakin. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang yang fasik bawa berita, sebentar, tabayyun dulu. Apakah tadi rawinya thiqah? Cari riwayat-riwayat yang lain, cari jalan-jalan yang lain, semakin kuat semakin kuat, apalagi kalau ternyata mutawatir, bukan cuma dia yang membawa tapi sekian banyak orang, ya cukup. Kalau ternyata ada tulisannya hitam di atas putih atau ada rekamannya, itu juga meyakinkan. Atau ada saksi-saksi yang banyak, itu juga meyakinkan. Sehingga barakallahu fiikum, tasabbut dan tabayyun dibahas dalam bab mustalah hadis atau dalam pembahasan mustalah hadis, dibahas dalam babul qadha, dibahas dalam sekian bab dalam fiqih. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.